dan menerima mampu daripada kisah para anbiya daripada kitab Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan pada malam ini insyaallah kita akan teruskan dengan kisah sirah nabi kita sendiri, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bagaimana yang mungkin telah diketahui, dimaklumkan bahawa kita akan gunakan kitab Dr. Akram Ria Al-Amri, iaitu Sirah An-Nabawiyah Al-Sahihah, itu asal judulnya. Dan di dalam, kalau terjemahannya, Seleksi Sirah Nabawiyah. Dan sedikit sebanyak tentang doktor ini, beliau telah bertugas mengajar di salah sebuah universiti di kota Baghdad selama belasan tahun ya, dalam bidang ini. Kemudian beliau telah diambil untuk mengajar di Jami'ah Islamiyah di kota Nabi, di Madinah Munawwarah. Telah mengajar di sana. Dan kitab ini telah keluar daripada, ya, ini telah dicetak ketika beliau berada di Madinah. Jadi beliau memang banyak pengalaman dan beliau telah kumpulkan nota-nota untuk kajian beliau di universiti, di fakulti. Dan akhirnya beliau keluarkannya di dalam bentuk sebuah kitab. Dan bagaimana yang didapati daripada mukadimahnya yang agak panjang, bahawa beliau telah membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak mengambil sumber sirah Nabawiyah. Bahkan secara umumnya bagaimana kita ambil sumber dalam kajian tarikh, yakni sejarah Islam secara umumnya. Dan secara ringkasnya, sumber untuk mengkaji, untuk mengambil maklumat berkenaan dengan tarikh dan sirah ini tentu sekali berasal daripada Kitabullah, iaitu Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim terdapat beberapa ayat-ayat yang menerangkan tentang keadaan yang berlaku pada zaman Nabi SAW, kemudian beberapa peperangan yang berlaku yang melibatkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi itu adalah sebaik-baik sumber tarikh, dan tidak ada yang lebih benar percakapannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tentu sekali adalah kita ambil sumber daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berserakan di kitab-kitab sahih, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah, dan musnad-musnad yang ada, iaitu kitab-kitab sunnah. Namun kita tahu bahawa di dalam kitab-kitab sunnah ini, hadis-hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang tidak sahih ataupun tidak hasan, yang merupakan hadis-hadis yang lemah. Dan yang lemah ini pula ada yang lemah sangat, sampaikan kita boleh pastikan secara putus bahawa ia adalah hadis-hadis yang dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Yang ini tentu sekali tertolak. Dan terdapat beberapa riwayat yang tidak begitu lemah. Sebahagian ulama memberi keringanan untuk mengambil hadis-hadis yang tidak begitu lemah dalam bab sirah, bukan sebagai asas sirah tetapi sebagai penyempurnaan, pelengkapan gambaran sesatunya insiden sejarah. Dan di sana kita tahu bahawa terdapat satu disiplin ilmu yang begitu tinggi sekali dalam mengkaji dan meneliti riwayat-riwayat sejarah, iaitu manhaj yang digunapakai oleh ulama-ulama hadis, muhaddisin, di mana mereka melihat sanadnya dahulu, perawi-perawinya boleh dipercayai ataupun tidak, kemudian bersambung sanadnya dan tidak ada kecacatan yang yang tersembunyi dan lain-lain lagi, kemudian mereka lihat kepada matannya. Itu memang disiplin yang digunakan oleh ulama-ulama hadis. Tetapi di sana juga terdapat beberapa ulama yang melihat kepada gambaran yang penuh, dan mereka melihat kepada makna-makna ataupun isi kandungan riwayat-riwayat tersebut, dan mereka cuba gabungkan supaya tidak terdapat ada renggang ataupun lubang di dalam perjalanan sejarah. Walaupun mungkin kita tak dapat hadis yang hasan ataupun hadis yang sahih, atau riwayat yang hasan atau yang sahih, dan kita cuma ada jumpa hadis yang tidak terlampau lemah, maka sebagai ulama, kalau dah tak ada lain, maka kita gunakannya untuk menyempurnakan, untuk melengkapkan gambaran sirah. Itu ringkas manhaj yang digunakan pakai oleh beliau. Jadi dia tidak begitu menekankan. Kemudian di dalam, kalau kita lihat, terdapat kitab-kitab lain yang menerangkan tentang sirah, yang merupakan kitab-kitab yang dijadikan reference bagi ulama-ulama yang menulis dalam dalam bidang sirah, iaitu kitab-kitab sirah sendiri. Kitab-kitab ini ada yang daripada ulama-ulama yang lama dan ada yang kemudianlah. Dan kitab-kitab ini seperti kitab-kitab lain juga. Kalau kitab-kitab lama, maka dia akan mengandungi riwayat-riwayat, kerana style penulisan pada zaman dahulu, mereka kuat dengan sanad, jadi mereka tulis sanadnya. Namun bahagian daripada riwayat-riwayat yang bersanad ini memang tidak apa, tidak sahih. Tetapi tidak bermakna mereka sengaja nak letakkan satu riwayat yang lebah, yang bohong untuk kita baca. Tapi pada zaman dahulu, bila sebut nama macam ini aja, hulan dan hulan, orang semua kenal bahawa dia pendusta. Jadi bila dah sebutkan itu, tak payah nak sebut lagi, ini adalah riwayat yang lemah. Tapi zaman kita tak boleh. Kita kalau baca sanad nampak macam sedap nama dia je, ini mesti alim, alim besar lah. Jadi begitulah yang berlaku. Maka datang ulama-ulama selepas mereka, mereka mengambil faedah daripada kitab-kitab ini, tapi mereka mentahzibkannya, mereka menyusunnya, mereka mentangkihkannya, mereka menapisnya, dan mereka hanya mengeluarkan yang mana mereka rasakan yang benar-benar sahih dan tulen berkenaan dengan sirah. Dan terdapat berbagai jenis kitab, dan yang paling masyhur adalah sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ni dia mengambil daripada sirah Ibnu Ishaq. Jadi sirah itu lebih lama lagi, sirah Ibnu Ishaq, dan ramai ulama yang mempertikaikan tentang kecemasan beliau, tentang kepribadian beliau dan sebagainya. Namun kebanyakan ulama mengambilnya dengan beberapa syarat. Itu tak akan kita sebutkan ya pada malam ini. Namun di situlah tempatnya kita mengambil reference dalam sirah. Kita ada Quran, ada hadis dan kitab-kitab sirah. Dan terdapat kitab-kitab lain yang boleh kita pakai, yang merupakan penyempurnaan, bukan sebagai asas untuk kita mengetahui sirah, iaitu kitab-kitab adab, kitab-kitab adab Arab, iaitu kitab yang merupakan, yang mengumpulkan syair-syair orang-orang Arab. Kerana daripada syair-syair dia kita dapat apa? Dapat gambaran tentang bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka cakap, adab budaya mereka dan sebagainya. Itu akan melengkapkan apa? Gambaran kita terhadap sirah. Tetapi kitab-kitab adab ni tak berapa banyak. Baik. Dan kalau kita lihat kitab Al-Quran Karim sebagai sumber, kalau kita baca Al-Quran gitu saja, sikit sangat yang kita boleh dapat tentang maklumat sirah. Tetapi kita kalau kaji ayat-ayat yang mengandungi sirah, kita tentu sekali terpaksa akan mengkaji sebab-sebab turunnya ayat yang mengandungi sirah, iaitu sababun nuzul. Yang pada sababun nuzul inilah yang kita dapat mempelajari dengan lebih mendalam, dengan lebih detail berkenaan dengan satu-satunya insiden sirah. Dan bermakna kalau kita sebut Al-Quranul Karim, masuk kat dalamnya adalah sababun nuzul. Dan kitab-kitab sababun nuzul ini ada yang memang kat dalam kitab tafsir. Jadi kitab tafsir ini dah sebahagian daripada apa? Sebagai satu petua alat untuk kita memahami Al-Quran kan. Jadi dengan cara tidak langsung, bahkan kita amat memerlukan kitab-kitab tafsir untuk memahami sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahagian daripada sababun nuzul itu tidak ditulis dalam tafsir, tapi ditulis sebagai kitab yang individu, yang sendiri. Kita mungkin jumpa sababun nuzul Imam Suyuti dan sebagainya. Dan kitab-kitab ini kita juga dengan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab-kitab ini juga memain peranan dalam kita mengambil maklumat sirah daripada Al-Quran. Dan sebagai mana yang biasa, riwayat-riwayat dalam Asbabun Nuzul ini pun tidak semuanya sahih. Sama juga dia mempunyai sanad dan perlu diteliti sanad-sanad itu. Jadi sebab itu kalau nak suruh seorang itu menulis satu kitab sirah Nabawiyah walaupun dia pendek aja, lebih kurang dalam 23 tahun, tapi kalau nak ikutkan sebelumnya, sebelum kenabian Rasulullah SAW pun orang anggap sebagai sirah. Jadi agak susah sebenarnya, payah untuk kita kumpulkan yang tulen sahaja. Sebab tu mereka mesti menetapkan manhaj sini, iaitu mula-mula apakah sumber kita ambil untuk sirah. Jadi dia ada banyak persamaannya dengan bagaimana kita ambil hukum fiqah. Tetapi ada sedikit perbezaan. Sebab kalau hukum fiqah, kita punya dasar tak boleh kitab sirah. Kita punya dasar tak boleh Asbabun Nuzul. Kita punya dasar tak boleh kitab adab, kitab syair. Kita punya dasar mesti Al-Quran dan hadis. Itu lah macam akidah. Dan kemudian yang lain-lain tu kita istimbat kalau tak jumpa dalam Al-Quran dan hadis. Tapi dalam sirah, dia bukan ambil hukum, tapi kalau dia cuma nak melengkapkan gambaran sirah, maka ulama bagaimana disebutkan oleh Dr. Akram kepada dia, bahawa boleh kita apa tu, kita gunakan sumber-sumber ini untuk melengkapkan gambaran sirah. Tapi kalau untuk ambil hukum, tak boleh, tak cukup, kerana dia tidak maksum, tidak terpelihara daripada kesalahan dan kekilapan. Jadi kita faham, kalau kita jumpa sesuatu sirah, sahabat ni buat macam ini, sahabat tu buat macam itu, jangan kita ingatkan semua sahabat buat macam itu dan itu adalah sunnah, itu adalah hukumnya. Tak boleh. Kalau nak cari hukum, mesti balik kepada style metodologi yang digunakan oleh fuqaha, Quran, hadis, sahih tak sahih. Kemudian kita timbat dengan usul fiqh dan sebagainya. Itu ringkasnya. Baik, jadi kitab ini akan membawa kita satu dalam satu perjalanan pelayaran sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada sebelum kebangkitan ataupun pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum tu lagi. Jadi dia akan sebutkan yakni satu sejarah yang mungkin dekat 40 tahun. Lebih kurang macam itulah. Sedangkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berumur 23 tahun. Dan satu lagi peringatan, kalau orang tanya perkara yang berlaku sebelum kenabian Nabi SAW, apakah ia dianggap sebagai sunnah ataupun hadis? Jawabnya apa? Tidak, sebab dia belum jadi Nabi. Namun demikian, di sana terdapat beberapa perkara yang berlaku sebelum kenabian Nabi SAW, dilakukan oleh Nabi SAW atau orang-orang di sekeliling Nabi SAW, yang kita anggap sebagai sunnah. Bukan kerana ia secara individu, tetapi pasal bila selepas kenabian SAW, ia tidak diubah, ia diteruskan. Jadi menunjukkan bahawa ia adalah sunnah bukan daripada dulu, tapi kerana dibenarkan, disetujukan, dipersetujukan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah kita, dalam syariat kita yang baru. Baik, jadi kalau orang tanya Nabi SAW kahwin umur berapa? 25 tahun. Sunnah tak kahwin umur 25 tahun? 25 tahun belum Nabi SAW jadi Nabi, dia tak boleh jadi sunnah. Nampak? Dan beberapa perkara lain yang berlaku pada zaman remaja Nabi SAW ke dan seterusnya. Jadi kalau untuk ulama-ulama hadis, mereka anggap tu semua sebagai hadis, sebagai sunnah. Tapi kalau untuk ulama-ulama fiqh, mereka tak kira tu semua sebagai sunnah dan hadis. Sebab nak buat hukum, mesti mula daripada kenabian, nubuwah, kerasulan. Jadi kalau yang ada kitab ini, kita akan, jadi ini kitab ni cara penulisannya lain daripada kitab yang kita baca beberapa tahun dahulu tu kan, yang kita dah selesai tu, iaitu kitab Ibnu Katsir penuh dengan Quran kan, ayat Quran dan tafsirannya dan sebagainya. Kali ini dia berbeza sedikit. Ini kita kena biasakan lah. Jadi berkata pengarang kitab ini rahimahullah, Rasulullah SAW di Makkah. Sebelum Bi'tah Makkah, Bi'tah tu makna dia diangkatkan Muhammad SAW sebagai Rasul. Jadi tapau Makkah di Batni Wadin. Makkah terletak di sebuah perut jurang. Jurang ni jurang apa? Bukan gaung tapi wadi. Wadi pun kita dah faham, wadi dalam bahasa Melayu, tak silap saya. Wadi itu adalah di padang pasir itu, kita akan jumpa satu macam antara dua bukit yang besar. Kat dalam itu ke bawah tu, itulah wadi. dan Mekah di dalam tu. Jadi dia di tanah yang tinggi atau tanah yang rendah? Mekah. Mekah di tanah yang rendah. Dan Kaabah itu tempat yang paling rendah sekali. Ya, kan kalau hujan turun memang banjir semuanya sekali lah. Tapi tempat yang paling paling rendah. Jadi nak masuk Mekah kena turun. Dan kalau nak keluar dari Mekah kena kena naik. Baik. Itulah Mekah. Dan dikelilingi oleh gunung-gunung dari semua arah. Kita pergi tengok mana-mana arah semua gunung-gunung. Gunung batu. Di arah timur terbentang gunung Abu Qubais. Ataupun bukit lah sebagai Jabal Abu Qubais. Dan di arah barat dibatasi oleh gunung Kaitu'an. Kedua gunung tersebut membentang dengan bentuk bulan sabit. Dan mengapit bangunan Mekah. Daerah dataran rendah dikenal dengan nama Batha. Yang kat bawah sebagai Batha. Dan di situlah terletak bangunan Baitul Atiq. Atau yang lazim disebut dengan nama Ka'bah. Yang paling rendah sekali, kawasan rendah itu namanya Batha. Dan kat situlah terletaknya Ka'bah. Yang dikelilingi oleh kompleks pemukiman. Ini terjemahan yang baik. Namanya Dur tu maknanya rumah-rumah lah. Kompleks yang ingatkan ni macam rumah-rumah kondor, taman ke apa . Rumah-rumah zaman dahulu macam tu lah. Jadi ada rumah-rumah orang-orang Quraisy. Mereka tinggal di mana? Di bawah, dekat dengan Baitullah. Dan daerah dataran tinggi pula dikenal dengan nama Al-Ma'la. Sementara di dua ujung gunung yang mirip bulan sabit tersebut berdiri pemukiman sederhana milik orang-orang yang seperti kaum Quraisy. Orang Quraisy juga, tapi dia golongan apa? Golongan middle income. Yang kat bawah orang kaya-kaya, yang sebelah ujung-ujung tu ada kampung-kampung keturunan Quraisy juga, tapi mereka ini orang-orang yang sederhana ataupun sampai kepada miskin. Akan tetapi sebenarnya mereka bukan orang-orang Quraisy yang moden, kaya dan mempunyai kedudukan. Mereka adalah penduduk dusun yang miskin dan suka berperang. Ashabul Kitan. Jadi mereka ni kalau dah miskin tak banyak duit, jadi mereka suka berperang. Walaupun mereka ada darah Quraisy. Tali hubungan keturunan nasab antara suku Quraisy dan suku Kinanah yang tinggal di dekat Mekah memberikan iklim dan posisi yang strategi bagi Mekah. Dan hubungan keturunan nasab tersebut juga diperkuat dengan adanya persekutuan. Yakni yang disebut dalam bahasa Arab ni sebagai Al-Hilf ataupun jamak dia Al-Ahlaf. Jadi di sana di antara satu komuniti dengan satu komuniti tu, satu dia ada nasab, talian nasab keturunan. Dan satu lagi mereka mempunyai perjanjian. Jadi mereka ni perlu kepada ikatan perjanjian ni. Jadi mereka tak gaduh. Mereka ada pertahankan kaum masing-masing. Dan ini juga kalau kita lihat satu taktik lah, satu strategi yang mempunyai banyak maslahatnya. Sebab mereka bukannya ramai sangat. Mekah, orang Mekah tu bukannya ramai sangat. Kat luar tu banyak lagi orang Arab Badui dan mungkin lebih kuat daripada mereka. Tapi oleh kerana mereka ada hubungan apa? Hubungan perjanjian ini, jadi dapatlah mereka kata orang tu menjadi lebih kuat. Jadi di sini disebutkan tadi hubungan keturunan nasab antara suku Quraisy dan suku Kinanah yang tinggal dekat dengan Madinah memberi iklim dan posisi yang strategis bagi Mekah. Dan hubungan keturunan nasab tersebut juga diperkuat dengan adanya persekutuan. Kita faham bagaimana? Persekutuan, perjanjian. Orang-orang dari suku Ahabish yang tinggal di dekat Mekah juga menjadi sekutu suku Quraisy. Mereka lah yang bertugas menjaga keamanan rombongan kafilah Mekah. Mereka tinggal bukan kat dalam wadi, mereka tinggal kat hujung-hujung. Dan kita tahu, kita nak masuk Mekah, kita mesti masuk dari hujung juga, baru boleh sampai ke tengah. Kalau hubungan mereka tak baik dengan orang yang tinggal kat hujung, dan orang-orang tu pula orang-orang miskin-miskin, betul tak? Ada kemungkinan tak? Dan mereka pula suka apa? Suka gaduh-gaduh, suka perang-perang. Kalau kena angin tak baik je, lari bulan boleh gaduh dan boleh kena rompak dan tak ada keamanan. Tapi pandai pula orang-orang Quraisy ni, mereka buat baik dengan mereka. Mereka ini diberikan semacam tugas dalam perjanjian lah, untuk menjaga keamanan kafilah yang keluar masuk kota Makkah. Baik. Mereka daripada golongan Ahabish. Dan orang-orang dari suku Ahabish yang tinggal di dekat di Mekah, okey dah. Persekutuan tersebut meliputi kabilah-kabilah yang bergerak di bidang perniagaan, mulai dari yang berada di Mekah sampai ke Syria, Iraq dan Yaman. Syria dan Iraq tu sebelah sana lah, belakang mereka tu adalah Yaman. Jadi itu satu, kalau kita kira distance dia, jauh dia, adalah jarak yang amat jauh sebenarnya. Dan ini dah bukan lagi business lokal, ini dah jadi international lah. Kalau zaman dahulu ni dah international business. Dan orang kalau dah boleh keluar bawa barang dia, beli barang orang dan sebagainya sampai begitu jauh, menunjukkan bahawa dia punya ekonomi dah kuat. Dan memang itulah yang berlaku, orang-orang Mekah memang apa? Memiliki ekonomi yang kuat, dan dasarnya adalah perniagaan. Dan orang-orang Quraisy memberi upah atau gaji tertentu kepada mereka, dan para pemimpin mereka mengikut memiliki andil. Andil ni saham. Zaman dahulu dah ada saham, saham bisnes. Sebab apa dia dapat saham? Sebab dia tukang jaga keselamatan kafilah dalam usaha perdagangan mereka. Itu menunjukkan mereka sanggup ni. Dia jahat, sombong apa semuanya, macam-macam kemaksiat sembah patung semuanya. Nanti kita tengok apa dia buat dengan Nabi SAW. Tetapi dalam mengatur, kita katakan mujtama' komunitinya, dia pandai. Nak apa ni, nak hidup senang tu, mereka pandai pula buat baik. Sebab tu kita dapati mereka sebelum diangkat Rasul SAW tidak banyak berperang, bahkan tak ada peperangan pun. Mereka sekali lah. Satu peperangan yang berlaku 4 kali, iaitu peperangan Fijar, akan disebutkan kat sini. Tapi lain itu tak ada peperangan. Menurutkan mereka selesaikan masalah mereka, mereka nak capai objektif mereka semua dengan cara apa? Dengan politik yang lembut. Tak ada kasar-kasar. Sedangkan mereka ni bukan orang baik-baik sebenarnya. Lambat, boleh pula tu. Itu satu faedah. Dan mereka kasih gaji, kasih saham dalam perdagangan mereka, ada orang-orang yang bantu mereka. Inilah yang disebut dengan istilah Ila. Dan ini dimulakan oleh siapa? Hashim bin Abdul Manaf. Bahkan Hashim bin Abdul Manaf ikut mendapatkan penghasilan atas hak perniagaan di dalam wilayah-wilayah kekuasaan Romawi dan Parsi, berkat adanya kesepakatan dan dengan penguasa setempat. Bahkan bukan kat daerah mereka je, dia ada partner-partner yang bantu mereka dan dapat saham. Dia dapat right, apa kata orang tu, hak untuk berbisnes. Macam zaman sekarang, di mana? Bukan di tempat mereka, di tempat-tempat apa ni, teritori orang lain. Superpower waktu tu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Satu adalah Empire Rome, satu lagi Empire Parsi. Parsi sekarang Iran. Dan Rome Christian, Parsi memang Majusi, Sembati. Baik, jadi ada dua super power, dan satu ni tak boleh kalahkan yang satu ni. Belum apa ni, belum pernah satu ni kalahkan yang lain. Cuma dia cuma expand. Macam zaman Inggeris dengan apa, Holland dah, betul lah macam itu cerita dia kan. Mana-mana semua ada macam super power, dan mereka ada wilayah-wilayah. Orang Mekah ni, ketua dia Hashim bin Abdul Manaf ni, bijak, dia tak masuk campur dengan peperangan ni. Dia cuma nak bisnes, macam kita lah. Ada sebagian orang waktu ni, dia yang gaduh-gaduh, yang penting duit masuk. Jadi dia minta buat baik-baik dengan apa? Dengan orang-orang tu, aku nak buat bisnes dekat tempat kawasan wilayah engkau, aku nak buat bisnes dekat kawasan wilayah engkau, pada orang pasti. Dibenarkan. Tak ada gaduh, tak ada apa, dibenarkan. Nampak? Dan ini yang mendapat ini adalah Hashim bin Abdul Manaf. Dia dapat hak penghasilan atau dapat perniagaan, hak perniagaan dalam wilayah-wilayah kekuasaan Romawi dan Parsi. dengan penguasa setempat terjalinnya perjanjian damai bersama mereka dan keberaniannya menyaingi dua kekuatan raksasa tersebut. Dan ekonomi Mekah ditopang oleh sektor perniagaan. Topang ke Indonesia maknanya ditunjang, diangkat oleh sektor perniagaan. Itulah yang buat ekonominya bergerak. Sektor industri kerajinan, faktori-faktori ada. Bukan tak ada, mereka bukan tak tahu buat barang, mereka tahu buat, tapi skalanya sangat kecil. Yang paling menonjol ialah industri buat senjata. Itu pun satu kelebihan orang Mekah ni. Dia tak banyak sangat, tapi yang dia buat apa? Senjata. Seperti tombak, semua produk made in mana? Made in Mekah. Pedang made in Mekah, baju besi, anak panah dan pisau-pisau, macam-macam jenis pisau. Semua orang Mekah punya produk, walaupun tak banyak macam industri perniagaan. Sementara industri barang pecah belah. Barang pecah belah ni maknanya barang pecah belah. Ada tengok bahasa Arab ni. Oh, fakar. Fakar ini itu macam kita buat daripada apa tu, tanah liat tu apa? Tembikar. Ah, tembikar lah yang macam tu. Buat tinggal mangkuk ke batu ke apa ke, pecah belah fakar. Pakai api kan kita cairkan dia tu, kita buat, kita bentuk-bentukkan dia. Dan juga perkayuan. Perkayuan ni maknanya carpenter lah, carpentry. Ada juga, tetapi ia dikelola oleh keluarga tertentu, tak banyak sangat. Dan sumber-sumber ekonomi lain yang cukup terkenal ialah sektor peternakan. Ada kambing unta. Akan tetapi betapa pun perniagaan merupakan tulang punggung ekonomi Mekah. Jadi kan kita dah nampak apa ni, bagaimana geraknya kota Mekah. Sebab kita nak belajar sirah Nabi SAW, kita nak tahu bagaimana apa ni orang-orang ni hidup, macam mana mereka cari makan, macam mana mereka makan. Nah, akan tetapi dan sistem ilaf, apa ilaf tu? Buat baik perjanjian antara satu pihak dengan satu pihak untuk maslahat bisnes ni, dan adanya perjanjian-perjanjian damai merupakan faktor kemajuan Mekah. Jadi keamanan tu memang penting. Kalau kita asyik bergaduh, asyik berperang, macam mana ambil lah, ekonomi akan jatuh, akan susah. Jadi bila ada keamanan, buat khidmat, barulah kita boleh, kita boleh apa ni, maju, kita boleh berkembang. Dan Mekah waktu tu adalah kota yang maju. Padahal dia tak ada apa-apa kan? Tak ada pokok, tak ada apa. Pokok pun satu jenis pokok je, Yazhir. Pun diduri juga. Tak ada air, mainkan air zam-zam. Ada beberapa wadi kat tempat-tempat lain. Jadi tempat yang tidak subur langsung. Memang tak ada orang kalau betul-betul nak tinggal di kota Mekah. Tapi kita tahu kan, berkat doa Nabi Ibrahim AS, bila dia buat apa ni, bina Baitullah tu, dia minta Allah SWT berikan rezeki, berikan buah-buahan kepada penghuni Mekah. Yang memang doa terima makbulkan oleh Allah SWT. Tapi bukan maknanya tumbuh anggur apple kat sana, tapi dibawa masuk daripada tempat-tempat lain yang subur, kerana sebab perniagaan. Masuknya banyak modal ke Mekah adalah kerana beralihnya perdagangan lokal ke perdagangan antara negara dauliah. Ya, pergi ke Syria, Iraq dan sebagainya, Yaman. Sebab tu dia makin lagi, dia punya kekuatan ekonomi makin kuat. Dan konflik yang berlangsung antara Romawi dan Parsi juga ikut membantu berkembangnya jalur perdagangan lewat laut sebagai ganti jalur perdagangan lewat darat antara Iraq dan Syria. Kalau jalan darat, ada kemungkinan peperangan. Kalau bertemu, gaduh orang-orang Rom dengan orang Parsi. Jadi perniagaan kat situ tak begitu selamat. Jadi mereka mengambil alternatif, cari trade route, iaitu dari sebelah laut. Orang Arab tahu naik kapal. Walaupun dekat kapal dalam pasir naik unta, dia tahu naik kapal untuk berniaga, tahu . InsyaAllah 1400 tahun dahulu. Barang-barang yang diangkut dari India ke Yaman juga sampai ke Mekah dan Syria. Beberapa rombongan kafilah besar memberikan banyak penghasilan kepada penduduk Mekah dalam bentuk saham. sesuai dengan kemampuan mereka. Ini satu perkara yang penting. Yang buat bisnes mungkin syarikat lah. Kalau dulu, kalau sekarang kita nama syarikat, dulu mungkin tak ada nama syarikat, Sdn Bhd ke ataupun apa, private limited ataupun holding ke dan sebagainya. Tapi hakikatnya sama, ada syarikat besar-besar bawa barang banyak-banyak, niagakan kat sana, nak beli balik, bawa masuk kat Mekah, jual balik kat sini ya. Tapi ada yang tak dapat pergi, ada kecil-kecil, jadi dia tempel dengan yang syarikat besar-besar, ataupun dia letak duit ke dan sebagainya, modalkan, kau beli lah barang, kau putar ramah kan, nanti dapat saham. Itu yang berlaku zaman kita. Ada macam itu. Jadi bukan hanya syarikat yang bekerja ya dalam perniagaan tu yang untung, yang apa ni, hidup senang. Bahkan penduduk Kota Mekah pun boleh hidup, boleh hidup senang dengan apa, berlabur dalam perdagangan-perdagangan tersebut. Begitulah rupanya sektor perniagaan yang maju ikut membantu mempererat tali hubungan sosial penduduk Mekah, selain oleh ikatan berbagai kepentingan, juga oleh ikatan hubungan kekerabatan. Akan tetapi, persekutuan tersebut tetap tidak dapat menghalang munculnya golongan masyarakat yang kaya, golongan masyarakat yang sedang middle income ni, dan golongan masyarakat yang miskin. Tetap ada jurang. Harta yang banyak sudah barang tentu berada di tangan orang-orang yang kaya, yang menguasai aktiviti perdagangan dan yang menjalankan praktik riba terhadap orang-orang yang memerlukan. Jadi dia banyak duit, bila orang tak ada duit, kena pinjam duit. Pinjam duit pada orang-orang kaya. Jadi apa orang kaya ni buat? Dia pinjamkan, tapi dia letakkan riba. Bayar balik dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau bayar lambat, lagi banyak. Jadi dengan itu siapa lagi kaya? Makin kaya, orang-orang kaya makin kaya. Tak payah kerja pun boleh lepas tu, dia tinggal pinjamkan duit saja. Dan orang yang miskin, makin miskin. Sebab nak bayar dia interest, riba dia tu dah susah. Dan itulah yang berlaku. Sebab ini semua adalah sistem jahiliyah. Mereka juga ikut mengembangkan sektor pertanian di wilayah Taif yang terletaknya bertetangga dengan Makkah. Taif sudah kota Makkah, tapi Taif ni tak macam kota Makkah, dia subur. Dia ada subur, banyak pokok kurma dan sebagainya. Jadi orang-orang kaya ni dah banyak duit, dia mulalah invest dekat mana? Dekat pertanian, sektor pertanian. Jadi duit masuklah, hasil dia, dia dapat, dia masuk. Dia makin mewah. Bahkan di antara hartawan Makkah ada yang hidupnya terlalu mewah, kerana untuk makan saja mereka gunakan bejana-bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Itu dah, kalau makan pun dah pakai pinggan pun dah pinggan emas, cawan pun dah cawan emas, sudu emas. Ini dah betul-betul gaya lah. Dan itulah yang berlaku, mereka dah begitu mewah. Dan maknanya mereka pandai aturkan bisnes mereka dan mereka berjaya. Sementara majoriti penduduk Mekah adalah orang-orang miskin. Tapi ini bukan untuk semua orang, untuk sebagian orang yang kaya, tapi yang lain pun banyak yang miskin-miskin. Baik, arus perdagangan di Mekah terkadang menggunakan jalur laut di samping jalur darat. Dikarenakan tidak memiliki armada laut, yakni kapal-kapal tentera, mereka terpaksa menggunakan perahu-perahu sewaan. Perahu dibuat daripada apa? Kayu. Sewaan milik bangsa Ethiopia untuk menyeberang ke negara tersebut. Dan kita katakan tadi, jadi mereka tak ada kapal-kapal besar, kapal besi tak ada waktu tu. Mereka tak miliki itu, apa ni, empire-empire lain mungkin ada. Tapi untuk mereka, mereka pakai sampan-sampan saja pun boleh untuk berniaga. Mereka pinjam daripada bangsa Habsyah. Sementara perahu-perahu milik bangsa Romawi pula dapat mengantarkan mereka ke pelabuhan Syaibah ataupun Syaibah. Syaibah. Namanya diubah menjadi Jeddah pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada pelabuhan. Jeddah memang tak berapa jauh daripada kota Mekah, 35 km dah sampai Mekah. Jadi daripada situ barang-barang yang datang daripada laut mudah bawa masuk ke kota Mekah. Dari Ethiopia, kaum Quraisy mengimport barang-barang dagangan berupa aneka minyak wangi, kulit binatang, bulu ternak, rempah-rempah dan budak negro. Sebab daripada Ethiopia ni hamba abdi, jadi mereka import hamba abdi. Sebab zaman dahulu biasa je hamba abdi ni adalah hamba yang boleh jual beli, dan mereka perlu dengan hamba-hamba tersebut untuk berkhidmat untuk mereka. Ini mereka import daripada Ethiopia. Dari Syria pula mereka mengimport gandum, tepung, minyak dan khamar. Arak-arak pun dapat daripada mana? Syria. Sebab Syria ada anggur. Jadi daripada itu boleh buat arak. Dari India pula mereka mengimport emas, batu-batu yang mahal, bukan batu mulia ajar sekali mah. Mulia tak ada. Ini batu-batu mahal macam belian ke apa ke, mereka ambil daripada India. Dan gading gajah, kayu cendana, sandalwood, rempah hasil tenunan sutra, hasil tenunan sutra, kapas, katun, minyak za'faran dan bejana-bejana yang terbuat dari perak, timah dan besi, itu semua daripada India. Sementara komoditas yang mereka ekspor adalah minyak, bukan minyak petrol. Bukan, belum ada minyak lagi. Kurma mentah, minyak itu minyak binatang. Kurma mentah, bulu binatang, rambut dan kulit binatang serta minyak kamin. Ini macam minyak haji, minyak sapi gitu lah. Baik. Betapa pun kegiatan perdagangan itu membutuhkan stabilitas keamanan. Ini jelas . Dalam hal ini kaum Quraisy menggunakan cara yang halus, bukan dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan, buat menjamin keamanan perdagangan, terutama ke jalur luar. Jadi mereka pakai cara yang baik-baik. Sebelum Islam, orang-orang Quraisy tidak terlibat dalam peperangan kecuali dalam 4 kali peperangan kecil. Itu satu fakta. Quraisy tak banyak perang. Sebab dia tahu kalau banyak perang dia akan rugi banyak. Dan Rasulullah SAW sempat menyaksikan perang Fijar yang terakhir, yang keempat. Ada 4 kali peperangan. Yang terakhir tu Nabi SAW berumur 20 tahun. Dan dia pernah ikut serta dalam peperangan tersebut. Tapi bukan ada pergi bunuh orang Tidak, dia bukan naik kuda. Dia cuma tolong paskan apa, anak panah je, bagaimana terdapat dalam hadis. Bagaimana kita tahu? Nabi SAW beritahu daripada sebuah hadis yang sahih. Jadi kalau kita lihat tadi kita baca ni, belum nampak hadis, belum nampak apa. Sebab dia bukan, kalau masuk dah ada lain cerita. Ni style dia adalah kasih gambaran dulu, kasih gambaran. Itu yang penting dalam membaca sejarah. Sumber-sumbernya dia tak sebutkan. Dalam pertempuran itu, pertempuran Fijar, kaum Quraisy ternyata tidak mampu mengalahkan orang-orang Badui. Ada peperangan dengan orang-orang Badui, tapi orang Quraisy pun tak menang juga. Salah satu faktor yang membantu terciptanya stabilitas keamanan ialah keberadaan Kaabah. Wujudnya Kaabah sebagai tempat ibadat orang-orang Arab, ibadat haji atau upacara-upacara tradisional. Itu yang buat kota Mekah tu stable, aman. Sebab ada masjid kat situ, ada tempat ibadah bukan untuk orang Quraisy saja, tapi untuk orang Arab kelilingnya. Semua macam-macam kabilah yang ada. Gangster-gangster mana pun nak buat ibadah juga. Jadi mereka buat ibadah dekat satu tempat, iaitu di kota Mekah. Dan terdapat dalamnya adalah Kaabah. Dan kat situ ada pula manasik-manasik, tempat-tempat manasik haji. Mereka buat ibadah haji. Kita lihat itu semua satu ketetapan daripada siapa? Daripada Allah SWT. Walaupun dah jauh mereka tinggalkan agama yang benar, yaitu agama Ibrahim alaihissalam yang menyembah hanya Allah SWT, dan mereka dah ubah, tapi tetap kaki bakinya masih ada lagi, masih mereka amalkan. Sebab itu kota Mekah stabil, kota Mekah kuat, dihormati, dan orang-orang di kota Mekah juga dihormati, itu orang-orang Quraisy. Letak tempat bersejarah tersebut dikelilingi oleh sebanyak 360 patung berhala. Agaknya satu hari sembah satu patung. Kalau 360 tu simbol untuk 360 hari ataupun 360 degree, wallahualam, kenapa mereka letak 360 Yang penting itulah jumlahnya yang diriwayatkan oleh hampir tidak ada khilaf lah, tentang jumlah patung berhala di keliling Kaabah. Bagaimana sebahagiannya diangkut oleh Amr bin Luhay Al-Khuza'i. Siapa dia? Dia yang orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim AS dari Syria. Dialah yang mula bawa pertama berhala, patung berhala yang pertama bawa ke kota Mekah. Dan ini pun terdapat riwayatnya. Sebelum itu kota Mekah tak ada patung. Datang Amr bin Luhay Al-Khuza'i ni, dia bawa patung, dan katanya dalam riwayat pernah saya baca, syaitan datang kepada dia ataupun dia dapat mimpi dan sebagainya, suruh dia buat patung dan ikut pula syaitan tu. Dan dia bawa patung tu, dan patung tu bernama Hubal. Hubal, bukan Hubal. Hak besar ni, Hubal, daripada Syria. Jadi orang ni lah, kalau kita, kalau benar ni, maknanya dia akan diseksa. Siapkan dia orang sembah patung, dia kena. Dia sendiri sembah patung satu hal, dia kena. Tapi orang punya sembah patung, dia kena, sebab dia lah yang buat bid'ah ni. Siapa yang membawa satu amalan yang mengajak pada satu amalan yang jahat, dia dapat dosanya untuk amalan tu sendiri, dan juga dosa orang mengamalkannya sampai hari kiamat. Itu bahaya ni. Bahagian pula, sebahagian patung-patung itu dibuat di tempat, ya, ini di situ, dan sebahagian lagi tidak dibuat. Maknanya ada yang dipahat, dibuat, ada patung-patung tidak dibuat, tidak dipahat. Tapi memang batu je. Tapi batu-batu macam itu pun mereka sembah. Tak ada syirik, tak ada apa pun mereka sembah, seperti berhala, usaf dan na'ilah. Asaf dan na'ilah. Ada dua patung usaf di Safa dan Marwah. Ada batu besar. Itu bukan dibuat jadi berhala, itu pun mereka jadikan berhala, mereka sembah. Baik. Sekarang kita dah masuk kepada apa? Ke keadaan ibadatnya orang-orang Mekah, orang Quraisy dan orang Arab umumnya ketika itu. Baik, posisi Mekah sebagai pusat ibadat atau upacara-upacara tradisional bagi orang Arab membuat kaum Quraisy sangat dihormati dan mampu melestarikan sistem perjanjian ilaf, ilaf ni perjanjian, dengan suku-suku lain serta kelancaran perdagangan mereka. Kehormatan Mekah, jadi orang datang tempat mereka, bisnes pun bagus, rancak, mereka buat baik dengan mereka, buat perjanjian, jadi makinlah makin maju. Dan mereka berjaga Kaabah, tempat mereka beribadah, patut Tuhan-Tuhan mereka kat Kaabah, siapa jaga? Orang Quraisy. Jadi takkan tak hormat orang-orang Quraisy. Sedangkan sekarang kalau ada kubur je, ada orang ni tukang jaga kubur je, semua orang punya baik dengan dia, betul tak? Sedekahkan daripada kubur, sedekahkan daripada dia pun. Ini jaga Tuhan, lagilah hebat. Orang Quraisy tu dihormati. Baik, kehormatan Mekah merupakan jasa Nabi Ibrahim AS. Mekah adalah tanah suci atau tanah haram yang tetap aman sampai lahirnya Islam, yang semakin memperkuat kesucian serta kehormatannya, dan yang menganggap suci Mekah tidak hanya penduduk setempat sahaja. Jadi orang Arab anggap kota Mekah ni kota yang suci. Dia kan daripada dulu lagi lah. Tetapi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Menanjung Arabia, orang Hijaz semua menganggap kota Mekah sebagai kota yang suci, tanah haram. Tak boleh berperang kat sana. Yang mereka tahu hal-hal ni. ini satu kelebihan untuk Mekah dan orang-orang duduk di Mekah. Dan rumah-rumah berhala dan tempat bersejarah lainnya seperti Bait Zul Khalasah, Bait Sana'a, Bait Reza dan Bait Najran, tidak ada satu pun yang sanggup menyaingi Kaabah. Ia adalah tempat-tempat apa? Beribadat. Rumah-rumah berhala kat tempat-tempat lain, tapi mereka tak dapat challenge apa? Statusnya Kota Mekah dan Kaabah. Jelaslah kenapa eh? Sebab tu memang memang tempat apa ni, rumah Allah, masjid yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi dia memang Allah pilih dia berbanding dengan yang lain. Jadi rumah-rumah lain tak dapat menyaingi Kaabah. Bahkan ekspedisi Abraha yang dikirim dengan membawa misi untuk memindahkan pelaksanaan ibadah haji atau upacara tradisional ke Al-Qalis yang dibangunkan di wilayah Sana'a di Yaman tidak berhasil. Menyusul kegagalan rombongan militerinya yang menyerang Mekah pada tahun 570 Masehi, iaitu tahun gajah. Jadi ada apa ni, satu pemimpin di kota Sana'a di Yaman, dia tengok tempat Mekah ni makmur, datang orang ramai maju dan sebagainya, dia geram. Jadi dia buat tempat lain untuk orang datang. Dia buat cantik-cantik untuk orang datang. Orang tak datang. Bahkan orang campak apa, gaji semuanya kat tempat, tempat rumah tu, rumah apa ni, tempat Tok Likong ni lah, tempat temple ni. Dia geram. Apa dia buat? Dia kata ni semua pasal ada Kaabah kat Kota Mekah ni. Kalau kita hancur kan dia, mesti orang dah tak pergi lagi, orang pergi kat tempat tempat kita. Dia ingat macam itu. Jadi nak hancurkan, mereka bawa tentera bergajah. Gajah kalau dah datang, apa boleh roboh? Kaabah bukan kuat sangat, kan jadi besi ke apa benda. Ingatkan macam itu, tapi tak sampai. Gajah pun tak nak pergi kat situ. Gajah pun nak lari. Maka Allah SWT turunkan burung ababil, burung kecil aja banding dengan gajah. Dan dia cuma bawa batu kecil aja. Tapi setiap batu tu ada nama orang yang nak, yang akan kena, dan bila jatuh mesti kena. Dan kalau kena, habis hancur. Macam kena makan dengan apa? Daun kena makan dengan ulat. Ka'asin makul yang kena makan. Begitulah hancurnya mereka eh? Jadi tak berjaya. Maka terus Mekah makin apa? Makin mulia, makin diagungkan oleh orang-orang Arab. Kendati pun ada cerita tentang penduduk kuno Mekah, yakni suku Jarhum dan suku Khaza'ah. Namun cerita tentang kaum Quraisy yang paling popular dan menarik untuk dibicarakan. Cerita-cerita tentang kaum Quraisy patut untuk menjadi objek penelitian sejarah, kerana bukan merupa cerita dongeng. Terlebih setelah Qusay bin Kilab mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy dan memberi mereka kekuasaan untuk mengurus segala sesuatu di Mekah. Sedangkan peristiwa itu terjadi pada paruh pertama kurun abad berapa ni? Berapa Masehi ni? Khamis ni 5, paruh pertama daripada kurun abad yang kelima Masehi. Ha? Bahasa Arab ni 5 tu pula dah. Saya betul betul kan bahasa Arab ni 5 juga eh. Jadi 500 lah kalau kurun yang kelima ya, 500. 500 Masehi. Jadi kan 570, jadi tahun 500-an Masehi ni berlaku peristiwa apa? Orang-orang Quraisy ni diberikan kekuasaan untuk mengurus segala sesuatu di Mekah. Jadi orang memang serahkan kekuasaan pada Quraisy ni. Kan ada sejarah tentang apa? Kaum Quraisy ni, hebat mereka ni. Jadi perlu dikajilah, kata penulis kitab. Dan ini bertepatan dengan lahirnya sejarah politik dan budaya jahiliyah yang baru meningkat 150 tahun sebelum munculnya Islam. Ya, ini kalau nak kaji lagi, kita kena pergi belakang lagi lah. Jadi kita sedang baca ni cerita baru nak dekat dengan kenabian. Jadi kalau kita nak tahu tentang Quraisy, kita kena pergi belakang 150 tahun hijrah untuk faham macam mana Quraisy boleh jadi Quraisy. Dan macam mana budaya jahiliah tu semua dah sebati dengan kota Mekah. Baik, kita teruskan. Mekah yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan suku Khuza'ah. Seperempat wilayahnya lalu dibagi-bagikan di antara kaum Quraisy. Mereka kemudian mulakan membangun pemukiman sendiri, tempat tinggal mereka, bagi mereka dengan sebuah batu di dalam tanah haram. Padahal sebelumnya tempat tersebut merupakan sebuah daerah berpohon-pohon yang tidak ada bangunannya sama sekali. Pohon-pohon tersebut dianggap suci sehingga tidak ada yang berani menebangnya. Namun setelah usai menebangnya, orang-orang pun baru berani menebangnya. Ini nak buka tanah lah, nak buat perumahan. Selanjutnya Qusay mengatur Mekah. Dia membagi tugas dan kewajipan kepada putera-puteranya, iaitu tugas sebagai sejabah, iaitu penjaga pintu Kaabah, siqaya, pemberi minum air zam-zam, dan mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang datang untuk melaksanakan haji atau upacara-upacara tradisionalnya, dan rifada, memberi jamuan bagi mereka, liwa, pemegang panji bendera, dan nadwah, pemimpin di Dar al-Nadwah, itu kelab mereka, tempat berkumpul orang-orang Quraisy untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi dan upacara-upacara yang mereka anggap sakral lah. Sakral ni apa ni? Sakral lah, yang suci, yang holy lah, yang suci, yang jadi dia Qusay ni mulalah atur kan tugas-tugas orang Quraisy. Dia jaga Mekah secara umumnya. Kaabah tu ada yang jaga kunci pintu dia, ada yang jaga tempat air dan beri air. Jelas, beri air pada orang dan pada binatang-binatang semaka kunggangan, dan kemudian berikan makanan untuk pada orang-orang yang datang buat ibadat. Jadi dia berkhidmat untuk apa? Untuk orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk ke Kaabah. Nampak baik tu. Dan ada yang pegang liwak, pemegang panji-panji, dan ada yang jaga Parliament House mereka lah, Darul Nadwah, tempat mereka bincangkan isu-isu sama ada negara, negeri ataupun negara ataupun agama. Dan Qusay menjadikan Dar al-Nadwah sebagai tempat tinggalnya sendiri. Dia tinggal kat situ. Ia membangun pintunya tembus atau berhubungan langsung dengan Masjid Kaabah. Di pintunya, di Dar al-Nadwah itulah orang-orang Quraisy mengadakan musyawarah dalam masalah-masalah yang menyangkut perdamaian dan peperangan. Dan di tempat itu pula mereka melakukan upacara akad nikah dan berbagai kegiatan muamalah. Tempat tu punya kadang-kadang macam White House dia, kadang-kadang macam apa, community center dia, dan macam-macam lagi. Jadi itu semua satu faedah. Dan kalau kita lihat sampai selepas Islam pun macam tu. Tapi dijadikan masjid sebagai center dia tu. Mahkamah apa semuanya dekat mana? Dekat dalam masjid. Sampai sekarang mahkamah di Madinah kat mana? Dekat je kat masjid. Mahkamah tak boleh jauh-jauh, hujung-hujung susah orang nak pergi. Betul tak? Mahkamah mesti kat mana? Kat tengah-tengah. Masjid kat tengah-tengah, mahkamah kat tengah-tengah. Senang orang pergi jumpa. Itu yang berlaku. Sekarang mahkamah mesti kat depan masjid Nabi SAW. Baik. Jadi demikianlah diuruskan kota Mekah. Dar al-Nadwah adalah rumah permusyawaratan sekaligus rumah pemerintahan yang diatur oleh beberapa orang tokoh terkemuka yang sangat disegani di Mekah. Jarang sekali di antara mereka yang berusia kurang dari 40 tahun. Semua dah senior lah, elders dia. Secara tradisi, masyarakat sangat terikat dengan perintah-perintah yang dikeluarkan dari Dar An-Nadwah. Jadi walaupun dia tak ada raja, dia tak ada anak raja pun tak ada, dan dia tak ada parti-parti politik, dan politik tetap ada wujud. Politik tak boleh berpisah daripada kehidupan. Jadi yang yang keluarkan perintah apa semuanya, larangan ke apa ke, semua daripada Darul An-Nadwah, dan anggota-anggotanya adalah orang yang disegani di kalangan masyarakat. Baik. Dan kalau keluar daripada Darul An-Nadwah, orang tak berani nak apa? Tak berani nak lawan. Alhamdulillah, kalau orang berani lawan habis, dah tak ada apa? Dah tak ada keamanan. Jadi demikianlah berjalan. Walaupun tak betul, walaupun jahat, walaupun songsang perintah-perintah yang keluar daripada Darul An-Nadwah tu, macam yang sampai nak bunuh Nabi semuanya, tapi ia untuk orang-orang Mekah, dia lah perkara yang, perkara yang baik, sebab dia menjanjikan kestabilan negara kita. Di sana tidak ada undang-undang yang tertulis. Kalau ada, kita dah boleh, boleh tengok, boleh refer. Ini semua verbal saja. Boleh juga, boleh juga. Tak ada secretary pun, tak ada library. Pada waktu itu di Mekah juga tidak ada yang disebut pemimpin, amir. Tak ada. Mereka tak boleh ada pemimpin, penguasa ataupun raja. Tak ada raja. Orang Quraisy ni tak main raja-raja ni. Orang Badri ni tak boleh, tak boleh main pakai raja. Sebab semua sombong, semuanya apa tu, rasa dia, dia apa, dia boleh hidup sendiri. Dia, dia tak mau tunduk pada siapa, siapa, melainkan dengan kabilah saja. Kenapa kabilah? Sebab kabilah tu merupakan apa, rumpun keturunan mereka, nasab mereka. Jadi mereka ni sayang dengan saudara mereka. Sebab itu mereka akan pertahankan adik dia, abang dia, apa semuanya, pasal dia kuat. Dia macam guru tu kuat. Jadi mereka boleh berperang pasal, pasal saudara. Satu kena je, dia akan perang. Berpuluh-puluh tahun pun tak apa, nak balas dendam. Jadi maruah tu mereka amat apa, amat apa ni, amat jaga. Itu satu antara kelebihan orang-orang Arab. Antara, nampak macam susah tu sebenarnya. Sebab nanti masuk Islam, dia tak, dia tak nak kira adik-beradik semuanya. Dia kira agama. Macam mana boleh pecahkan itu? Tetapi kalau kita lihat, Islam pun datang, dia tidak memecah belahkan saudara mara sebenarnya. Ada harta pusaka kan, balik kepada saudara mara. Dan kita ada bayar diat dan sebagainya, itu semua daripada keluarga dan saudara mara. Maknanya masih lagi apa tu, kita katakan bersesuaian dengan adat orang Arab. Jadi kita tahu Islam kalau tak ada masalah dengan adat, tak ada masalah dengan agama, Islam akan, akan setuju, akan benarkan. Baik. Jadi tak ada pemimpin, penguasa atau raja. Pemilihan anggota Darul An-Nadwah, macam mana dipilih? Dilakukan tidak dengan cara undian. Siapa yang dapat banyak vote, dia menang kan? Itu bahaya tu, nanti orang beli undi atau sengaja kira salah-salah. Tetapi dengan ketentuan tradisi, seorang kepala suku haruslah orang yang dipandang pantas, dipandang sebagai boleh memimpin anggota sukunya. Jadi diorang tengok kualiti dia. Dan kualiti ini bukan hari itu baru dia boleh jadi. Maknanya dia dah tunjukkan dia punya track record dia, bukan hari-hari dia tengok. Sebenarnya bukan negeri besar-besar, orang bukannya ramai, berjuta. Yang mereka kenal, orang-orang pun mereka boleh kenal. Kalau orang tu memang ada kewibawaan, orang boleh kenal. Jadi dipilih berdasarkan kualiti, waktu lain. Bukan sekarang eh, takkan pandai cakap sikit-sikit, banyak lobby-lobby je. Baik. Quraisy, Qusay, Qusay meminta jatah 10% kepada para pedagang lain yang datang ke Mekah. Jatah ni macam cukai eh. Okey. Nah, dia telah mewajibkan cukai kepada pedagang-pedagang yang datang ke Mekah. Jadi kalau outsider, businessman daripada luar, mereka punya bisnes tu semua mereka kena bayar untung dia 10% kepada siapa? Kepada Mekah. Dan hal itu menjadi salah satu sumber kekayaan di Mekah. Eh, tak ada free trade eh. Jadi dia untung. Orang buat bisnes pun dia dapat duit. Perintah Qusay di tengah-tengah kaum Quraisy merupakan doktrin agama yang wajib ditaati kerana keutamaan, kemuliaan dan wibawanya. Zaman dahulu tengok pada orang je. Orang ni hebat, orang terus ikut taat. Macam agama, macam Nabi dia eh, di Qusay ni. Kelompok orang-orang penting tersebut sangat gigih dalam menjaga ideologi ni. Kelompok siapa ni? Orang-orang kat Darun Nadwah. Dia punya tugas adalah jaga ideologi Mekah, orang-orang Arab. Adat istiadat dia jaga. Macam kat sini sultan-sultan tu kan jaga apa? Adat istiadat. Kalau dia tak jaga dia, orang pun pakai baju apa sembarang, tak pakai kuning lagi ya. Serta tradisi-tradisi yang berlaku demi mengukuhkan hak-hak yang mereka dapatkan secara turun-temurun, demi mempertahankan status sosial mereka dan demi memelihara kepentingan-kepentingan ekonomi mereka. Semuanya kerana dunia. Kalau adat mereka tak jaga, bawa adat lain, adat India masuk, adat Ethiopia masuk, habis lah kan? Ya, berhara. Nanti orang dah tak respect dan tak perlu nak dengar cakap orang-orang Quraisy. Tapi kalau semua adat nak tawaf macam gini, style dia, nak sa'i macam gini, lepas ni buat gini, buat gini, nak letakkan tempat-tempat dia, semua Quraisy yang jaga, kan bagus. Orang terpaksa lah ta'at kepada Quraisy, status mereka tetap tak tinggi. Dapatlah dia sukai orang. Itu keadaannya. Sebab itu kalau kita lihat keadaan macam gini, bila datang Nabi SAW ajak mereka sembah Allah SWT, jangan jadi hamba pada siapa-siapa, ni dia dah marah. Ni Muhammad nak jadi raja ke? Sedih. Semua itu akan terwujud jika didukung oleh situasi keamanan yang kondusif dan persatuan penduduk Mekah. Dan itulah yang mendorong mereka sangat keras melawan Islam sewaktu pertama kali muncul. Bagi mereka, Islam merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keutuhan kaum Quraisy. Sebab tu Mekah dalam banyak-banyak tempat sebenarnya paling susah nak masuk Islam bandingkan dengan tempat-tempat lain. Tapi Allah yang Maha Bijaksana sengaja utuskan Nabi SAW kat mana? Kat kota Mekah tu, tempat yang paling susah. Tak dapat kan? Dia tak berjaya kat kota Mekah sebenarnya. Tapi tempat-tempat lain senang sikit. Madinah tak ada sistem macam ni. Dia tak ada Baitullah, dia tak ada Kaabah, tak ada apa. Politik dia lain sikit. Tak semua orang macam itulah. Ada macam orang-orang munafik tu ada Ubay bin Salul, tapi tak macam kota Mekah. Tapi dia sengaja diutuskan Nabi SAW di kota Mekah. Bagi mereka, Islam tu merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keutuhan kaum Quraisy. Oleh kerana itulah mereka sangat marah dan mengancam keras ketika kaum Muslimin melakukan hijrah ke Habsyah, kemudian ke Madinah. Keluar daripada Mekah pun tak kasih. Sebab itu adalah satu ancaman kepada apa? Kepada budaya mereka, kehormatan mereka. Kalau orang nak keluar kan, akan kuranglah kehebatan mereka. Sebab itu mereka marah. Sampaikan Muslim orang Raisan terpaksa hijrah. Dan anak cucu keturunan Qusay telah melakukan upaya-upaya penting yang selain dapat menghantarkan kemajuan Mekah, sekaligus juga memperkukuh kedudukan, kemuliaan, kehormatan dan kekuasaan mereka. Jika kita menengok keberhasilan yang telah mereka capai, wajib diakui bahawa hal itu adalah atas jasa Qusay. Dialah yang telah menyatukan kaum Quraisy, memberi mereka tempat tinggal di Mekah. Sebab dia yang buka, dia yang first potong pokok kat Mekah. Sedang pokok, pokok tak boleh dipotong, ditebang kat kota Mekah. Tanah haram, nanti jin keluar orang tak tahu eh. Tapi dia berani dia potong, orang pun potong buat rumah. Ini semua jatuh siapa? Qusay. Dia kena father lah. Father bapak kurang, bapak goreng, bapak Malaysia, bapak Singapura kan. Ini bapak goreng. Dialah yang telah menyatukan kaum Quraisy, memberi mereka tempat tinggal di Mekah dan mengatur semua urusannya. Sepeninggalan Qusay, putera-puteranya cukup mengendalikan tugas-tugas yang penting saja. Hashim bin Abdul Manaf bertugas mengelola perjanjian Ilaf. Ilaf kita tahu eh, sambil memperluaskan jaringan perdagangan, network, trade network, dari yang berskala lokal di sekitar Mekah sampai ke skala perdagangan antara negara. Wah, tugas siapa ya? Ini macam menteri apa? Menteri Perdagangan lah, trade minister. Hashim bin Abdul Manaf. Ini moyang apa ni? Nabi SAW. Dia berusaha menggali sejumlah sumur pergi untuk melayani kaum Quraisy dan sekaligus orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Muttalib, adik Hashim, dikenal sebagai orang yang tekun beribadah. Sembah patung lah. Menyuruh meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim dan menganjurkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu nanti kita akan bicarakan. Mereka tahu apa benda yang jahat tu, walaupun mereka agama sembah patung. Sebab yang tak baik ni dalam fitrah manusia boleh kenal. Secara umumnya kita tahu ni baik tak baik, betul tak? Kalau pergi kat tepi jalan, kita nampak orang yang apa ni, jalan tempang-tempang, kena ada orang datang tolak dia. Betul-betul zalim. Tak ada agama pun tak tahu. Tapi kalau yang detail-detail ni perkara, orang tahu tak ni zalim ke tak zalim. Mungkin ada khilaf banyak. Sebab mesti datang yang wahyu, mesti datang ya agama, oh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Dan akhlak-akhlak yang mulia juga secara umumnya orang tahu. Cakap benar tu akhlak yang mulia. Mana ada orang agama apa pun kata bohong tu bagus. Siapa yang banyak bohong, dia lah yang paling apa ni, yang paling layak jadi ketua. Tak boleh lah. Kemudian berani, akhlak yang mulia. Mana ada orang apa ni rela untuk jadi pengecut ataupun apa jadikan orang pengecut sebagai ketua. Dan sifat-sifat macam tu, tolong orang, berikan makan dan sebagainya, itu semua mereka tahu daripada adat mereka, daripada naluri mereka tadi. Datang Islam, mana yang betul teruskan, mana yang tak betul diubah. Sementara Abdul Muttalib bin Hashim dikenal sebagai si pemurah hati kerana sifatnya yang dermawan, sehingga ia dipuji dan disukai oleh ramai orang. Sikap pemurah ni memang masyhur di kalangan orang Arab sampai sekarang sebenarnya. Dialah yang terkenal menggali sumur Zamzam. Zamzam tu memang ada, tapi dah lama-lama orang dah tak nampak, tertutup. Jadi yang mula-mula korek dapat ilham, sebenarnya dapat mimpi lah dalam riwayat je. Dia korek balik sumur Zamzam kat mana tu, dia dapat korek dan keluar balik. Itu jasa yang apa ni, amat besar dilakukan oleh Abdul Muttalib. Sebab tu dia jadi ketua lepas tu untuk kaum Quraisy di Mekah. Kita tahu ni kan datuk pada Nabi SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia sendiri datang daripada apa ni, daripada ketua-ketua orang Quraisy. Sumur-sumur inilah yang menyedot air sumur-sumur lain kerana sumbernya yang sangat deras dan rasanya yang lebih segar daripada sumur-sumur lainnya di Mekah. Sebelum menggali sumur Zamzam ini, putera-putera Qusay harus mengambil air dari sumur-sumur lain yang terletak di mana? Di luar Mekah. Dalam Mekah memang tak ada perigi lain dengan Zamzam. Dia leceh susah. Dah ada Zamzam, oh Zamzam ni yang paling bagus. Cerita ribu tahun dahulu. Sampai sekarang masih ada Zamzam. Rasanya berubah. Sekarang dah tersimpan 3-4 bulan pun rasa tu masih bagus lagi. Di kalangan kaum Quraisy, Abdul Muttalib bukanlah orang kaya dan pemimpin satu-satunya di Mekah. Akan tetapi hubungannya dengan segala urusan Kaabah dan tugasnya sebagai orang yang memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji menempatkan dia dalam daftar tokoh terkemuka Mekah. Leader of Mekah. Dia bukan masyhur kerana dia kaya, tapi dia masyhur kerana apa? Kerana baik hati dia. Dia banyak beri pelayanan pada orang buat haji dan sebagainya sampai dia dihormati. Itu semua tanda-tanda bahawa keturunan dia tu baik-baik lah. Jadi keturunan Nabi SAW adalah daripada yang baik-baik. Dialah yang berbicara langsung dengan Abraha, ketika penguasa zalim itu hendak memerangi Mekah yang terakhir sekali. Dan berhak nak masuk siapa? Pengetua Quraisy, Abdul Muttalib. Jadi kata, kau nak ambil, kau nak masuk, kau, dia dah apa tu, dia dah rompak lah untuk Abdul Muttalib kat luar. Abdul Muttalib, aku tokenya unta-unta, kau kasihlah balik pada aku. Kalau kau nak rumah ni, rumah ni ada penjaga je, itu Allah SWT. Dia lah yang jaga, bukan aku. Kau yang tanya aku. Itulah Abdul Muttalib punya yakin dia dengan apa. Walaupun dia bukan orang Islam, dia jahil dia, tapi dia yakin tentang Allah. Mereka percaya kepada Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT mengatasi segala-galanya. Baik, orang pun heran eh? Patutnya kita siapkan tentera lah. Kalau tak dapat gajah, dapat unta pun jadilah lawan dengan gajah. Kita panggil kita punya sekutu-sekutu kat luar, orang-orang mana tu semuanya kan. Kita elek kuasa, kita lawan lah Abraham. Tak ada tahu macam itu pun. Itu yang pelik. Dan sampai tertulis dalam sejarah, bahkan akhirnya cara dia tu yang betul-betul. Ada tentera lain yang datang, tentera burung ababil. Menjelang kelahiran Islam, tugas-tugas mengurus Kaabah pula dipegang oleh Abu Talib bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Bapa kepada Ali bin Abi Talib dan juga pakcik kepada Nabi SAW. Abu Talib ada 10 orang anak lelaki. Kan, tetapi pada waktu itu dia sama sekali tidak mempunyai harta untuk mengurusnya. Dia Abu Talib take over, tapi dia tak ada harta untuk mengurus Kaabah. Terpaksa dia berhutang kepada adik-adiknya, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, sebanyak 10,000 dirham. Dirham ni zaman dahulu duit perak. Kalau dinar, duit emas. Itu bukan siling kan, macam kita. Bukan ada siling, yang salah faham. Siling tin-tin eh. Ketika merasa tidak sanggup membayar hutang sebesar itu, 10,000 dirham, tugas mengurus Kaabah tersebut oleh Abu Talib lalu diserahkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Mana nak jaga ni? Kena pakai orang, nak upah orang, jaga zam-zam, untanya nak bawa air ke, apa sajalah. Nak bersihkan, nak seterusnya nak jaga orang-orang haji, ribu-ribu orang juga, bukan sikit-sikit. Kalau ada fund, dia tak ada fund, dia tak ada duit, nak hutang daripada adiknya Abbas, dah Abbas dah buat kerja ni. Yeah. Begitulah sesungguhnya keluarga Rasulullah SAW secara turun-temurun memiliki status sosial tersendiri di Mekah menjelang lahirnya Islam. Kendati pun status ekonomi mereka biasa-biasa saja, sederhana. Bahkan berada di bawah level para saudagar Mekah. Menjelang kelahiran Islam, kekayaan menumpuk pada keluarga besar Bani Abu Syams, keluarga besar Bani Naufal dan keluarga besar Bani Makhzum. Itu kabilah-kabilah lain sebenarnya yang kaya. Ada pun kabilah Abu Talib ini biasa je, tak terhibat mereka. Di kalangan kabilah Quraisy terjadi konflik untuk merebutkan kekuasaan atas Mekah. Konflik itu mulai muncul di kalangan putera-putera Qusay sendiri, sehingga mengakibatkan mereka terbahagi menjadi dua kubu Muttalib. Dua kubu Muttalib, yakni antara keluarga besar Abdul Manaf berikut sekutu-sekutunya yang terdiri dari Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zahrah, Bani Tamim dan Bani Al-Harith bin Fahd, dengan keluarga besar Abdul Dar berikut sekutu-sekutunya yang terdiri dari Sahab, Jumah, Makhzum dan Adi. Jadi bukan satu dua dah, aku dah kat 10 orang je pecah belah. Semua asal ni daripada anak-anaknya Qusay ni. Kenapa nak pecah belah? Nak merebut kuasa di kota Mekah. Di dalam satu keluarga pun kadang-kadang juga tertimbul konflik dan pertentangan, seperti yang terjadi antara Umayyah dan Abu Syams. Abu Syams maknanya hamba matahari, menunjukkan mereka punya agama jahiliyah, dengan pamannya sendiri. Jadi pakcik dengan anak saudara pun bergaduh. Hashim bin Abdul Manaf gaduh dengan Umayyah. Konflik itu bahkan menurun pada kedua putera mereka, yakni Harb bin Umayyah dan Abdul Muttalib bin Hashim. Menjelang lahirnya Islam, stabilitas keamanan di Makkah terbantu oleh adanya beberapa pemimpin setempat yang berseberangan dengan para pemimpin Madinah, yang menyulut terjadinya perang saudara. Inilah salah satu alasan yang mendorong timbulnya perlawanan keras dari orang-orang Quraisy terhadap dakwah Islam. Kita kena tengok bahasa Arab ni sikit eh. Salah terjemah. Jadi Mekah ni antara juga sebab dia aman, dia ada hubungan yang baik dengan ketua-ketua di Madinah. Betul. Jadi oleh kerana itu kurangnya berlakunya perang saudara. Jadi memang ada hubungan baik antara Mekah dengan Madinah. Sebab tu bila Islam masuk kat Madinah, marahlah orang-orang Quraisy. Dulu ni kan member kita, geng kita, sekarang dia dah jadi masuk Islam, sekarang gaduh pula. Sebab tu diorang marah. Pasal kan disebutkan kat sini tentang ketua-ketua ataupun nama-nama yang masyhur di kalangan orang-orang orang-orang Quraisy. Kita baca sikit, lepas tu kita berhenti ya, insyaAllah. Di antara mereka, di antara pemimpin Makkah pada waktu itu ialah Abu Jahal, Al-Harith dan Amr. Mereka ni adalah putera-putera Al-Mughirah bin Hisham Al-Makhzumi. Makhzumi ni kabilah bangsawan di kalangan Quraisy. Abu Jahal dan Amr adalah dua orang yang terkenal sangat memusuhi Islam dan menghalang-halangi orang-orang yang ingin bergabung dengan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Jahal juga suka menyeksa orang-orang Islam yang tertindas. Di antara mereka ialah Hakim bin Hizam ibn Khuwailid, Al-Hakam ibn Abu Al-As bin Umayyah, dan Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi, seorang hartawan yang sombong dan gemar menghina Islam dengan berbagai cara yang licik. Ini nama-nama ni ada kat dalam hadis. Di antara mereka juga ialah Abu Umayyah, alasnya ialah Sa'id ibn Al-As. Ibn Umayyah bin Abu Syams, seorang yang selalu memusuhi Islam dan menindas kaum muslimin. Di antara mereka ialah Amr bin Abdul Wud Al-Amiri. Wud ni patung dekat mana? Patung Nabi Nuh namanya Wud dah. Seorang pasukan penunggang kuda yang cukup terkenal. Di antara mereka ialah Suhail bin Amr yang mewakili kaum Quraisy dalam peristiwa perdamaian di Hudaybiyah. Namanya Suhail bin Amr, dia pun ketua orang Quraisy juga. Di antara mereka ialah Al-Harith bin Qais ibn Adi As-Sahmi, salah seorang yang suka memperolok-olok Islam serta para pemeluknya. Di antara mereka ialah Utbah bin Rabi'ah ibn Abu Syams. Di antara mereka ialah Abu Sufyan Sakhar bin Harb, yang terkenal sebagai pengawal kafilah dagang kaum Quraisy keluar negeri, sekaligus sebagai panglima perang di Mekah. Dia sangat memusuhi Islam, barangkali dia adalah salah seorang yang sangat keras kepala, tidak mahu masuk Islam. Buktinya dia baru masuk Islam pada waktu peristiwa penaklukan Mekah. Lah sekali dah tak boleh lagi, dah tak ada harapan lagi, terpaksa lah masuk Islam. So, pada tahun yang terakhir sekali, menunjukkan dia sangat keras kepala lah. Di antara mereka ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, salah seorang hartawan dan pemimpin teras Makkah yang sangat gigih menghalang-halangi dakwah Islam. Dan di antara mereka ialah Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, salah seorang gembong Makkah yang sikapnya selalu memusuhi Islam. Gembong apa? Abu Jahab, yakni satu pemuka Mekah. Mereka itulah pembara pembesar kuat yang menghadang dakwah Islam dan melancarkan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, sehingga beliau menghadapi kesulitan di Makkah. Sementara para pembesar Makkah yang masuk Islam atau yang membela Islam pada tiriak Makkah adalah Abu Talib. Dia tak masuk Islam, tapi dia bela Islam. Hamzah masuk Islam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, ketiganya putera Abdul Muttalib, tiga-tiga ni, ini memang masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini apanya nama-nama dalam banyak pemimpin dalam darai pemimpin-pemimpin Mekah. Kebanyakannya kalau tak semuanya adalah musuh kepada Islam. Itu keadaan. Kalau kita nak kena hantar pergi dakwah, kalau dapat tempat location ya, pergi ke tempat macam gini, tak mau pergi ya. Tempat orang jahat-jahat. Kasi apa tu assignment pergi dapat location lain. Tapi dakwah Nabi SAW, dan Nabi dia tak boleh pilih-pilih tempat eh. Tak boleh resign. Mana dia hantar, dia kena pergi. Kalau betul-betul dah lama lah Nabi SAW dah tamat riwayatnya, orang ni senang ke bunuh orang. Tapi memang Allah SWT ya'timuka minannas, wallahu ya'timuka minannas, kata Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah. Dan Allah yang memelihara engkau daripada manusia. Ini kan bandel, sampaikan lagi. Jadi kita tahu kan, itu yang kita baca dari tadi itu adalah satu gambaran. Dia tahanlah agak-agak gambaran berkenaan dengan kota Mekah sebelum Bi'tsah, yang ini diangkatnya Nabi SAW sebagai Rasul. Kan disebutkan kota Mekah tentang kota Mekah. Boleh eh? Ada apa soalan? Dibaca dalam solat atau sesudah solat? Kalau belum bisa, boleh enggak dibaca? Okey. Doa ini boleh dibaca dalam solat dan boleh juga dibaca luar solat, tapi lagi bagus dibaca dalam solat. Dan doa ini dibaca, kalau kita nak baca dalam solat, kita baca waktu sujud boleh, kita baca sebelum kita beri salam dalam tasyahud. Dan kalau kita solat witir, kita baca dalam kunut witir. Right? Itu tempat-tempat doa. Itu tempat-tempat doa. Dan dalam solat, kenapa lebih baik kita baca doa dalam solat daripada luar solat? Sebab dalam solat, kita paling dekat dengan Allah SWT. Yeah? Tetapi kalau kita nak baca lepas solat, boleh, lagi senang. Kalau macam lagi senang sebab kita boleh baca daripada kitab ke, daripada kertas ke, maka boleh. Okay. Kalau dibaca dalam solat takbiratul ihram atau tahiyat akhir, boleh tak? Takbiratul ihram maknanya doa iftitah, boleh tak baca doa ni? Jawabnya tak? Tak boleh. Dia bukan tempat doa yang umum. Dia tempat doa, tapi bukan tempat doa umum. Sebab Nabi SAW dah tetapkan bila lepas Allah Akbar, takbiratul ihram tu ada doa yang namakan doa iftitah. Dan doanya yang kita tahu antaranya Allah Akbar kabira atau wajah dua jenis batal sama wajah Allah, dan doa-doa iftitah yang lain. Jadi tak sepatutnya, dan dia tak panjang pun doanya. Tak panjang mana sangat? Tak panjang macam Fatihah pun. Jadi dan Nabi SAW dah ajarkan kat mana kita nak baca doa, iaitu sebelum kita beri salam waktu dalam tasyahud akhir tu, ataupun waktu sujud. Nabi SAW pun kata banyakkan doa waktu sujud. Jadi Nabi SAW dah terangkan kat mana tempat sujud, tempat doa yang umum. Jadi tak patutnya kita baca sampai Baitul Haram. Tahiyat akhir patut boleh. Kalau dalam tahiyat akhir kita baca lepas kita dah biasa syahud, kita bacalah doa ni atau doa apa-apa pun. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Dapat perlu ada kitab juga . Boleh usahakan. Kita biasa-biasa kan lah dengan bahasa saya sendiri tak biasa dengan bahasa Indonesia ni. Tapi alhamdulillah ada bahasa Arab ni kita bawa. Kita akan rujuk lah kalau kita tak tahu pasti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.